ta'ziyah lin Nabi SAW dan sangat besar keras permusuhannya kepada Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi SAW. Tapi setiap kali disebutnya dari sejarah, setiap kali tapi anak sebagian ulama melemahkan, cuma disebutkan lewat sebagian ahli sejarah, setiap beliau keluar rumah ada aja kotoran di depan pintu rumah beliau, ya, sampah atau apa yang ya. Tidak ada yang lain kecuali Abu Lahab yang dekat di situ. Nah, beliau menyebut apa namanya tetangga seperti apa yang seperti ini. Nah, padahal ketika beliau Rasulullah SAW lahir, kemudian apa begitu senangnya Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib mendengar lahirnya Muhammad SAW, seakan-akan menggantikan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab termasuk yang gembira dan dia membebaskan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, budak inilah yang kemudian apa namanya menyusukan atau menyusui Rasulullah SAW setelah ibunya Aminah, bintu Wahab. Dan di dalam sebagian riwayat disebutkan dia termasuk yang di apa dapatkan keringanan juga di dalam azab. Dalam riwayat tersebut diberi minum atau di dalam neraka, dia tidak keluar dari neraka sebagaimana Abu Thalib, tapi juga termasuk yang diberi keringanan. Nah, dia membebaskan budaknya Fuwailibah al-Aslamiyah dan memberi ya, apa yang menjadi ibu susu Nabi SAW. Nah, ala kulli hal dan masjid kana syadid al-adawah wal adiyah lin Nabi, sangat keras mengganggu dan menyakiti Rasul SAW. Fala fihi dinun, tidak punya agama. Wala hamiyatun lil karabat, tidak ada pembelaan terhadap kerabat. Tidak ada sentimen kekeluargaan. Sentimen kekeluargaan itu adalah keponakannya, anak saudaranya, bahkan tetangganya. Nah, padahal orang-orang lain, kabilah-kabilah lain, walaupun mereka bermusuhan, artinya tidak sama agama mereka, tapi tetap kerabat mereka membela. Membela. Dia justru menyakiti. Bahkan setiap kali Rasulullah berdakwah, dia ikut di belakang Rasulullah SAW. Jangan percaya, ini ponakan saya. Jangan percaya, ini ponakan saya. Orang ini begini, gila, dan seterusnya. Nah, sehingga orang-orang yang melihat, ini orang pamannya sendiri mengatakan demikian. Nah, bagaimana lagi? Nah, keluarganya sendiri mengatakan seperti itu. Qala qabbahahullah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Fadammahu Allahu bihadzal dam al-'azim alladhi huwa khizyun 'alayhi ila yaumil qiyamah. Allah mencelanya dengan celaan yang demikian besar yang merupakan kehinaan bagi dia sampai hari kiamat. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, "Tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana." Celaka kamu sepanjang hari. Untuk ini kau kumpulkan kami semua. Turun ayat setelah itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ay khasirat yadahu wa syaqiya. Celaka, rugi kedua tangannya, usahanya. Hina kedua tangannya dan dia celaka. Wa tab falam yarbah. Sama sekali dia tidak beruntung, tidak mendapatkan keuntungan. Falam yarbah. Nah, dibalas oleh Allah seketika itu juga. Dan ini kehinaan. Nah, dibaca sampai kiamat, namanya disebut, bahkan ini kehina apa yang dicelaannya pun terhadap dia disebut. Qala ma aghna anhu maluhu ay alladhi kana indahu wa atgha. Hartanya tidak berguna bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia sedikit pun. Nah, alladhi kana indah, yang dia miliki, yang dia simpan, wa atgha, yang membuatnya melampaui batas. Wala ma kasabahu, tidak pula usahanya membuat dia selamat. Falam yarudda anhu syai'an min adabillahi idh nazala bihi. Tidak satu pun, tidak bisa sedikit pun adab, yani harta yang dia kumpulkan itu menyelamatkan dia, menghindarkan dia sedikit pun dari adab Allah ketika adab itu turun menimpanya. Nah, tidak ada mungkin semua petaka bahkan terhadap orang yang beriman pun. Dan itu semua ketentuan Allah. Lebih-lebih terhadap orang-orang yang zalim. Kalaupun misalnya ada orang yang selamat. Dan ada orang yang misalnya orang-orang zalim itu tidak dihukum oleh Allah, orang-orang yang berbuat dosa tidak dihukum oleh Allah seketika itu juga, bukan Allah membiarkan dia, melepaskan dia. Allah memberi tempo. Allah memberi tempo orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat sampai pada puncaknya, sampai pada akhir saatnya Allah ambil mereka, Allah hukum mereka dengan tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan itu berlaku untuk orang-orang yang zalim. Maka ketika orang-orang yang mungkin mereka masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dapatkan musibah, dapatkan petaka cobaan, segera sadar dan mohon ampun kepada Allah. Menunjukkan Allah masih ingin menegur dan mengingatkan dia. Dan berbahagia orang-orang yang dan dikehendaki kebaikan untuk dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah segerakan untuknya hukuman dan dia disadarkan oleh Allah. Disadarkan oleh Allah untuk dia beristighfar dan bertobat dan menyesali dirinya. Saya selada naran zata lahab, dan dia kelak akan masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Satu hitu bihin nar, maknanya salyun, makna salyun itu ihab. Ini dikepung oleh api neraka min kulli janib. Ini maknanya salyun. Ini mereka menjadi para ulama membedakan antara wurud atau duhul dengan salyun. Kalau solyun itu sudah dari semua, dia terkepung dan tidak bisa lepas. Kalau masuk mungkin dia sekitar melintas, itu kan juga masuk. Masuk ke masjid, dia keluar ke belakang, dari belakang, dari depan ke belakang. Sama seperti wurud. Dalam ayat surat Maryam, wa in minkum illa waridha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini tidak ada satupun dari kita melainkan pasti wurud, melintasi, masuk dalam jahanam tersebut. Di bawahnya itu neraka jahanam dengan meniti sirat. Tapi salyun ini dia terkepung di dalamnya. Tidak jadi bisa lepas. Min kulli janib. Huwa wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dia dan istrinya. Dikenal dengan nama Ummu Jamil. Maka kalau di Abna'am Ummu Jamil. Dia yang ketika Rasulullah SAW duduk berdua dengan Abu Bakar, ayat ini turun. Dia mencari Rasulullah SAW. Menceritakan para sejarawan mengatakan dalam keadaan Abu Bakar sudah khawatir Rasulullah. Dia membawa batu untuk ditimpukkan, dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Mana temanmu itu? Rasulullah berada di samping Abu Bakar Siddiq. Dia tidak melihatnya. Ya Rasulullah, dia tidak melihatmu. Tidak melihat Rasulullah SAW. Allah menjaga beliau SAW. Dan ini dikatakan sebagian ulama, dia hamalatal hatab ala zahiri. Maknanya seperti zahir dalam ayat ini, dia yang membawakan kayu-kayu bakar untuk membakar suaminya. Kenapa demikian? Wa kanat aidan syadidata al-adiyah. Karena dia juga syadidatan adiyah. Sangat besar, sangat kuat dan keras gangguannya, permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul demikian benci. Bahkan ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian menyampaikan risalahnya, putri-putri beliau yang ketika itu dinikahkan dengan Utbah dan Utsaibah bin Abi Lahab, keduanya putra Abu Lahab, langsung diceraikan. Khawatir mereka. Dan juga sebagai bentuk penghinaan oleh mereka, mereka menganggap penghinaan. Ini diputuskan. Diceraikan oleh Utbah dan Utsaibah. Tapi kemudian oleh Rasulullah di Madinah dinikahkan dengan Utsman bin Affan kedua-duanya. Qala tata'awanu hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal 'udwan. Dia saling tolong-menolong, saling membantu, bahu-membahu bersama suaminya dalam di atas permusuhan dan dosa. Talaqqi syarr, menyambut kejahatan. Wa tas'al ghayata ma taqdiru 'alaihi fi adiyati rasul. Dan betul-betul dia berusaha sekuat tenaganya untuk menyakiti dan mengganggu, menjegal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan wa tajma'u 'ala dhariha min al-awzar bi manzilati man yajma'u khataban. Jadi dia mengumpulkan, mengemikul di punggungnya ini dosa-dosa seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar. Nah, ini kata para ulama di sini dan tafsir yang lain, walaupun maknanya sama-sama seperti itu juga. Ada yang menjadi seperti tadi, secara zahir dia yang membawa kayu bakar itu untuk membakar suaminya, sebagaimana dia juga di dalam neraka. Ada lagi yang mengatakan dia seperti orang yang memikul dosa. Nah, membawa dosa seperti orang yang membawa kayu bakar, ditumpuk dosa-dosa itu di punggungnya. Qad a'addallahu a'addalahu fi unuqihi hablan, atau a'addalahu fi unuqihi hablan, yang telah menyiapkan atau disiapkan di lehernya tali min masad, tali yang untuk mengikat kayu-kayu tadi. Nah, dari masad ay min lif, au annaha tahmil fi an-nar al-hatab ala zawjiha mutaqallidatan fi unuqiha hablan min masad. Atau mana lainnya adalah bahwa dia membawa, nah, di dalam neraka itu nanti dia membawakan kayu-kayu bakar untuk membakar suaminya dengan dalam keadaan dia berkalung di lehernya api, apa namanya, tali dari api neraka. Wa ala kullin, walau bagaimanapun, fa fi hadhihi surah ayatun bahiratun min ayatillah, di dalam surat ini, ayat-ayat ini ada mukjizat, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah anzala hadhihi surah wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yahlika. Allah menurunkan surat ini dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Belum mati, menunjukkan apa? Dia mati dalam keadaan kekafiran. Dia mati di atas kekafiran. Nah, istrinya juga demikian. Bahwa mereka sudah dicap. Dicap mati di atas kekafiran. Wa akhbara annahuma sayu'adzabani finnar, dan kelak akan disiksa di dalam neraka. Walabut, dan mesti. Wa min lazimi dzalika, konsekuensinya dari buah dari kelaziman dari ini bahwa dia akan disiksa, untuk menunjukkan annahuma la yusliman, bahwa keduanya tidak masuk Islam sampai mati. Fa waqa'a kama akhbara 'alimul ghaibi wasyahada, dan itu terjadi. Dia mati dalam keadaan kufur. Di antara Bani Abdul Muttalib, paman-paman Rasulullah SAW, ada yang meninggal sebelum beliau diutus, ya, sebelum beliau lahir, sebelum beliau lahir, ada yang meninggalnya setelah beliau diutus. Ada yang beriman, dua yang beriman, Hamzah dan Abbas, ada yang dua yang mati di atas kekafiran, Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kehinaan dan ini peringatan buat kita mutazawijin, ya, suami istri, jangan menjadi ta'awun alal ismi wal udwan, yang suami menjadi sebab istrinya berbuat durhaka kepada Allah terutama, dan kemudian yang istri juga demikian jadi sebab suaminya durhaka kepada Allah. Nah, membantu dan tidak mengingatkan. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika.